Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab masdar terkait dengan maf'ul mutlak. Qala rahimahullahu ta'ala sadiyani dalam sejurumiyah al-masdar wal ism mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il nahu daraba yadribu darban huwa qismani lafziyun ma'nawiyun man wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi huwa lafzi إنه قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي إنه جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب المصدر هذا هو ثاني من المنصوبات. Ini yang kedua dari isim-isim yang mansub. Wal awwalu huwa al-maf'ul bih, yang pertama adalah maf'ul bih. Wa hadha al-masdar wa yusamma al-maf'ula al-mutlaqa. Dimaksud dengan maf'ul mutlaq. Li'annahu maf'ulun la yata'adda biharfin la bil ba'i wala bi fi wala bil lam. Ini yang tidak ada dalam tubuh tsaniyah. Ada kenapa dikatakan maf'ul mutlak? Karena dia adalah maf'ul yang tidak muta'addi dengan huruf. Tidak dengan ba, tidak dengan fi, tidak dengan lam. Walidzalika sammuhu maf'ulan mutlaqan. Oleh karena itu mereka pun menamakannya dengan maf'ul mutlaq. Yani ghairu muqayyadin bi syai', tidak dikaitkan dengan sesuatu tertentu. Wal masdaru huwa ma kana makanan li suduril asya'. Ada sesuatu yang merupakan tempat munculnya sesuatu. Oleh hadza kana al-qawl ar-rajih anna al-masdara huwa aslul istiqaq. Oleh karena ini maka pendapat yang rajih, masdar itu adalah sumber pengambilan satu kata. Kata-kata dalam bahasa Arab itu sumbernya adalah masdar, mustaq dari masdar. Iya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, itu mustaq diambil dari masdar. Sumbernya adalah masdar. Fa'anta taqulu, kalau katakan misalnya, daraba mustaqun min ad-darab. Daraba fi'il madhi, itu diambil dari kata darab. Wa la taqul ad-darba mustaqun min ad-darab. Jangan kamu katakan darab itu diambil dari daraba. Li'anna hadza karena li'anna hadza masdar hadza in darab adalah wal asal. Yani masdar al ma'ani. Ya, wal af'al. Masdar dari makna-makna dan fi'il hadza wal masdar. Fataqulu daraba mustaqun min ad-darab. Sami'a mustaq dari sama' wa hakadha. Yaqulu mu'allif rahimahullahu ta'ala al-masdaru huwal ismul mansubu alladhi yaji wa thalithan bi tasrifil fi'il. Yani idza sarrafta al-fi'la marrataini ja al-masdar. Kalau engkau tasrif fi'il dua kali, maka datang yang ketiga adalah masdar. Misal daraba yadribu. Ketiganya darban, ini masdar. Padarban masdar. akala yakulu. Akalan yang ketiganya adalah masdar. Fa'akalan masdar. Waqafa yakifu ukufan. Ukufan masdar. Jalasa yajlisu julusan. Julusan masdar. Dakhala yadkhulu duhulan. Duhulan masdar. Qara yaqra'u qira'atan. Qira'atan masdar. Wa tastati'u an taqisa ma syi'ta min masdar. Kau bisa mengkiaskan apa yang kau mau. Iya. Dari masdar ini, yakni apa yang datang yang ketiga dalam tasrif itu adalah masdar. Qala wa huwa qismani lafdhiyyun wa ma'nawi. Masdar ada dua, ada masdar lafdhi, ada masdar ma'nawi. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafdhi. Kalau lafaz masdar tersebut sama persis dengan lafaz fi'il huruf-hurufnya, maka dia adalah masdar lafzi. Nahu qataltuhu qatlan. Ya, sama hurufnya qaf, ta dan lam. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi. Tapi kalau masdar tersebut hanya mencocoki maknanya adapun hurufnya berbeda, lafaz berbeda, fahuwa ma'nawi. Nahu jalastu qumudan. Sama maknanya, sama-sama duduk tapi lafaznya berbeda. Wakum tu ukufan, sama artinya berdiri tapi lafaz berbeda. Ini ma'nawi. Wa masbadar. Qala rahimahullahu ta'ala wa yanqasimul masdaru ila qismaini lafdhiyyin wa ma'nawiyyin. Fa mawafaqal fi'la fi madatihi huwa lafdhi. Jadi masdar yang mencocoki fi'il dalam madahnya, madah maksudnya. Iya, huruf-hurufnya, maka itu lafdhi. Wa wafaqa fi ma'naha, adapun yang cocok dia dalam maknanya tapi beda madahnya, maka dia ma'nawi, fa ma'nawi. Qala syekh rahimahullahu ta'ala walakin lakhidhu aydan annahu labudda an yuwafiqa al-fi'la fi madatihi wa ma'nah. Tapi tabar rahimahullahu ta'ala, engkau perhatikan juga, kalian juga perhatikan, lahiru, mesti masdar itu mencocoki fi'il dalam madah, dalam huruf-hurufnya, lafaznya dan maknanya. Fa'idha wafaqal fi'la fi madatihi wa ma'na, kalau masdar tersebut mencocoki fi'il dalam madahnya, huruf-hurufnya dan maknanya, yusammunahu lafziyan. Wa in wafaqahu fil ma'na duna lafadz, tapi kalau yang mencocokinya dalam makna lafadz yang berbeda, fahuwa ma'nawi. Sebagai contoh kata beliau rahimahullah, fa idza qulta darabtu darban fal masdar huna lafzi. Kenapa? Li'annahu wafaqa al fi'la fil madah, sama-sama madahnya dad ra ba. Kulta akaltu aklan fahu lafzi. Kenapa? Li'annahu wafaqal fi'la fil madah. Ini hamzah wal kaf wal lam. Tapi idza kulta jalastu ku'udan fahuwa ma'nawi. Kenapa? Li'annahu yukhalifu fi'lahu fi lafzihi duna ma'nah. Karena masdar tersebut berbeda dengan fi'ilnya dalam lafaz. Madahnya, huruf-hurufnya berbeda. Tetapi maknanya sama. Yang berbeda adalah lafaznya, tidak dengan maknanya, kalau maknanya sama. Idza qulta waqaftu qiyaman fahuwa ma'nawi. Kenapa? Li'anna yuwafiqul fi'la fil ma'na. Amma lafaz fala. Al-lafzu iya. Waqaftu hadal fi'il qiyaman hadal masdar. Ya, lafad waqaftu fi'il, ya waqafa yaqifu. Qiyaman ini masdar, tetapi huruf-hurufnya berbeda. Sama-sama maknanya berdiri tapi huruf-hurufnya berbeda. Ini apa namanya, ma'nawi. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menambahkan satu pembahasan yang ini tidak ada dalam tabar tsaniyah, nanti adanya di mutamimah. itu beliau tambahkan sekarang di sini, yaitu kata beliau, wa yanubu manabal masdar ma udifa ila masdar. Iya, menggantikan tempat masdar sesuatu yang diidhofahkan kepada masdar. Misal kullu wa ba'ad wa asyad wa aqwa wa masbadhar. Ini pembahasan tidak ada dalam tulisannya, tapi ada dalam tamimah nanti. Fatakulu darabtuhu kullad darbi. Kul di sini la yumkin an taqula hiya masdar. Tidak mungkin mengatakan masdar. Li'annaha la tuwafiqu darb fil ma'na. Karena tidak mencocoki darb dalam maknanya. Wala fil lafaz juga tidak dalam lafaznya. Naqulu kita katakan hadza naibun manaba masdar. Kullu mudaf wa darab mudaf ilaih. Wa taqulu darabtuhu ashadda darbi. Ashadda. Aidan ashad kita katakan naibun manabal masdar. Wa laysa masdaran. Kenapa? Li'annahu la yuwafiqul fi'la. Tidak mencocok fi'il. La fil lafad wa la fil ma'an. Wa taqulu aidan a'taituhu ba'dal ata. Ba'dal ata. Hada aidan naibun manabal masdar. Ba'dal. Lianna ba'dha la tuwafiqu a'ta, tidak mencocoki a'ta la fil lafad wa la fil ma'na. Fasara yanubu anil masdar ma'udifa ila masdar. Sehingga jadilah kesimpulannya dijadikan sebagai pengganti masdar sesuatu yang ditetapkan kepada masdar. Misal seperti kullu wa ba'ad wa asyad wa a'zam wa harumma jarra. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.